Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya udah bilang ke dokter Kamil bahwa yang paling mahal buat pemirsa bukan cuma ilmunya dokter Kamil. Tapi ketika melihat Tabarok dan Yazid, subhanallah, lalu mereka berdoa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadikan putra-putri kami. Jadikan putra-putri kami seperti Tabarok dan Yazid. Insyaallah. Nah, kala itu, ya Syekhna, saya minta doa, minta hadiah dari Tabarok dan Yazid agar mereka mendoakan anak-anak ibu dan bapak, ya, supaya bisa jadi penghafal Quran dan ahli tafsir. Fadhal. Allahumma ja'al abna'al muslimin wa abna'al musyahidin min hafazat kitab. Amin ya rab. Amin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amin. Allahumma ja'al abna'al muslimin jami'an min hafazat kitab. Amin ya rab. Al-'abidin bih. Amin. Al-'alimin bih. Amin. Al-mu'allimina lahu ya rab. Amin ya Allah. اللهم اجعلهم يعملون به يا أرحم الراحمين واجعل القرآن ربيع قلوبنا آمين. ونور صدورنا آمين. وذهاب همومنا وأحزاننا وقائدنا إلى رضوانك والجنة آمين يا رب. وقائدنا إلى رضوانك والجنة آمين. والعوذ بك من سخطك والنار آمين. اللهم Subhanallah, mirsa, pagi udah didoain sama dua anak penghafal Quran, dan mereka bukan cuma ngafal, tapi mereka bisa menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, mereka juga tahu hadis-hadis, dan mereka juga subhanallah adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, sudah belajar qiraat ya lebih daripada kita-kita, dan mereka udah mendoakan. Bila mana saudara punya impian bisa memiliki seorang anak penghafal Quran, maka di dalam impian saudara sudah ada doanya Tabarok dan Yazid. Amin. Insyaallah mudah-mudahan Allah yarhamuna. Amin. Fadhil ya Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. نستمر في الحديث عن التوبة لعل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المشاهدين وعلى المسلمين أجمعين. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang taubat. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. في آخر الحلقة الماضية ونحن في هذه الحضرة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها لوجهه الكريم. Di akhir pertemuan kemarin kita berdoa semoga Allah mengabulkan doa kita. قلنا لحضراتكم في المرة الماضية وفي الحلقة الماضية أننا سنتحدث عن أن الله عز وجل يتوب على العاصي ويغفر له طالما استغفر الله حتى وهو في مكان المعصية. Di pertemuan kemarin saya sampaikan kepada pemirsa semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba yang melakukan maksiat walaupun hamba tersebut ada di tempat maksiat. Bal wa hunak sirr akhar wa huwa anna fi hadha alwaqt yu'add hadha waqt ijabah du'a. Malah ada rahasia lain bahwa di waktu tersebut merupakan waktu yang paling mustajab. Masyaallah. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqt 'asaitullah fastaghfartuhu hadha waqt ijabah du'a. Waktu ketika aku melakukan maksiat kemudian aku bertobat kepada Allah, itulah waktu yang mustajab. الدليل من القرآن في سورة صاد. دليل dari Al-Qur'an dari surah dalam surah Shad. نستمع لهذه التلاوة من تبارك مع يزيد لهذه الآيات التي توضح الدليل. خير itu asab. Allah. والشياطين كل بناء ورواص وآخرين مقررين في الأصفاد هذا عطاؤنا فنن أو أمسك بغير Masya Allah, Tabarak dan Yazid membaca surah Sad ayat 29 sampai ayat 40. Nanti dokter Kamil akan menjelaskan bagaimana kemudian hubungan antara doa yang mustajab di waktu yang mustajab pada saat seseorang itu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sebagian pemirsa mungkin ada yang mengerti bahwa Tabarok dan Yazid sepertinya salah baca. Bukan salah baca, tapi beliau membaca lewat dengan bacaan Khalaf An Hamzah. Seperti Zulfa, La Zulfa dibaca La Zulfe. La Zulfe, Bilimala, La Zulfe. Wadduhe, Wallayli idha saje, Ma wadda'a kerubuku wa maqale, Walal akhiratu, Khairul laki minal, Ule. Nah, ala al-waqf minalule. Minalule. Nah, kalau waqf minalule. Nah, kama huna qara'u wa liyatadhakkara ulul albab. Wa liyatadhakkara ulul albab. Ulul albab. Ulul albab. Ulul albab. Ala al-waqf. Innama law ala al-wasl wa liyatadhakkara ulul albab wa wahabna li Daud. Kalau wasal dibaca ulul albabi gitu. Wa wahabna. Tapi kalau mau berhenti ulul albab. Nah, minalule. Kalau mau berhenti minalule. Nah. Kalau mau terus minalule minal ule. Subhanallah. Kita akan teruskan setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul ad-dalil fi hadhihi as-surah fi surah Sad. Wa awwal ayah qara'aha tabarak wa yazid ayah qimmatil ahammiyah fi 'ilaqatina bil Qur'an. Masyaallah. Subhanallah. Jadi kami katakan bahwa dalil yang mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa seorang hambanya yang berbuat maksiat, di samping itu juga pada saat itu juga ada waktu mustajab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, yaitu dalam surat Sad yang tadi dibacakan oleh Ananda Tabarak dan Yazid. Hadhihi al-ayat 29 fi surat Sad tuwaddih lana al-haythiyyah was-sabab wat-ta'lil min tanzil hadha al-Qur'an. Dari ayat 29 yang dibacakan tadi oleh Ananda Yazid dan Tabarak, kita akan mengetahui bahwa rahasia di balik Allah menurunkan ayat suci Al-Qur'an. Allah azza wa jalla yaqul kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Allah berfirman bahwasanya kitabun anzalna, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara to remember waliyatadhakkara ulul albab. Untuk mentadabburi dan mengingat-ingat bagi orang yang berakal sehat. Merenungi dan mengingat. Merenungi dan mentadabburinya. Ismahu li atahaddath qalilan fil lugha al-arabiyyah wa ma'ani al-mufradat. Izinkan saya untuk sedikit berbicara dengan bahasa Arab berikut dengan mufradat-mufradatnya. Kalimat liyadabbaru aslaha min ad-dubur. Kalimat liyadabbaru asalnya adalah dari kalimat ad-dubur. Ad-dubur. Wa ad-dubur hadha ma'nah al-khalf. Sedangkan ad-dubur artinya adalah al-khalf, yaitu belakang. Ad-dubur. Ta'lamun fi surat Yusuf qawlillah azza wa jal وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. دبر هو الخلف. Jadi ad-dubur ini adalah artinya adalah خلف. خلف يعني belakang. إذن ليدبروا أتت من الدبر. ليدبروا berasal dari kalimat الدبر. دبر. معنى ذلك أننا في آيات القرآن وفي معاني القرآن لا ننظر للمعنى الظاهري فقط. Jadi rasanya di sini adalah kita dianjurkan tidak melihat dari makna zahiriyahnya saja dalam Al-Qur'an, bukan secara zahir saja kita melihat makna-makna Al-Qur'an. ولكن نفكر في المعاني الكثيرة التي وراء المعنى الظاهري للآية. Akan tetapi kita harus merenungkan, mentadabburi makna-makna yang berada di belakang atau di balik makna yang zahir itu. وتخرج علوم القرآن من المعاني الكثيرة وراء الآية الواحدة. Sedangkan banyak ilmu-ilmu yang ditemukan, yang dikarang, yang ditulis oleh para ulama itu berasal dari memahami makna-makna selain makna zahir. نضرب مثال. Contoh misal. قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة. Jadi contohnya adalah firman Allah yang mengatakan dan kalian melihat gunung itu tarul jibal tahsabuha jamida ay tahsabuha mustaqirra makanaha wa la tatahar. Kamu lihatnya gunung tersebut seakan-akan diam di tempatnya. Wa hiya tamurru marra sahat, padahal gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya tamurru. Sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay. Allah membuat segala sesuatu itu membuat segala sesuatu perfecto, itu sangat perfect, perfecto sangat, ya sangat bagus dan sempurna. Well done. Well done. Innahu khabirum bima taf'alun. Sungguh Allah mengetahui. Jadi lihat dabbaru asalnya dari kata dubur. Khalaf belakang. Jadi jangan melihat makna yang tertulis saja. Betul. Nah, tapi juga makna-makna yang dibalik gitu. Itulah dia lihat dabbaru. Jadi Allah menyuruh kita melihat dari belakang juga, gitu kan? Nara min duburi, min duburil ayat. Naam, labud al-ayah min al-yamin wa min al-asar. Nah, dari kanan ayat, dari kiri ayat. Sehingga itulah kata para ulama, Al-Quran itu seperti permata. Seperti permata. Dari mana saja melihat, kamu akan bisa memetik hikmahnya. Subhanallah. Fahadhil ayah bil-i'jaz al-ilmi tadul ala anna al-ard tadur hawla nafsi. Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tentang al-ijaz al-ilmi yang mengatakan bahwa bumi ini berputar. Jadi ayat juga sebenarnya kayak berputar gitu ya. Masya Allah. Yang tadi yang disampaikan sama Syekh bahwa gunung itu yang kita lihat benar, benar nih. Jadi ini udah ijazul ilmi sudah nih. Betul. Ini ijazul Quran ya kan? Ijazul Quran. Nah. Bahwa Quran sudah mengetahui bahwa bumi ini berputar. Berputar betul Ustaz. Subhanallah. Ayyun minna yanzur ila al-jabal yahsabuhu mustaqir wa hadha al-jabal yatahharrak bi harakati al-ard yamurru marra. Orang melihat gunung seakan-akan dia diam. Padahal gunung itu jalan-jalan. Iya. Idzan min hadhihi al-ayah, ayat 29, 'alimna annana labudd an natafakkar wa natadabbar fi ayil. Masyaallah. Jadi dari ayat 29 ini dianjurkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an, merenungi makna-maknanya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ya setelah yang berikut ini. Ya, jangan lupa pemirsa, saat melihat Tabarak dan Yazid itulah saat mulai memunculkan dream. Dream, you have to dream. Harus must be there is dream. Harus punya mimpi, bisa punya anak seperti Tabarak dan Yazid. Habis dream, pray, berdoa kepada Allah. Wa ba'da pray, action. Dream, pray, and action. Subhanallah. Salah satu aksinya adalah kita mempelajari ayat-ayat Quran seperti pada pagi hari ini. Tafadhal Syekhna. Yaqulullahu Azza wa Jalla. ووهبنا لداود سليمان. الله عز وجل وهب لسيدنا داود ابنه سليمان. الله سبحانه وتعالى ini dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Nabi Sulaiman kepada Daud alaihi salam. Ni'mal 'abd. سواء ni'mal 'abd Daud atau ni'mal 'abd Sulaiman. Sebaik-baiknya hamba. Daud juga sebaik-baiknya hamba, Nabi Sulaiman juga sebaik-baiknya hamba. إذن مدح من الله عز وجل لهؤلاء العباد عباد الله الصالحين الأنبياء والمرسلين. Ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. إنه أواب. هذا هو مكان التوبة. أواب أي كثير الرجوع وكثير التوبة إلى الله عز وجل. Subhanallah. إنه أواب. Di sini disebutkan di ayat 30. إنه أواب. Sesungguhnya Nabi Sulaiman ialah orang yang sangat taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. نتوقف عند انه اواب لاننا لو تحدثنا عن سيدنا داود من قبل فنسمع قول الله عز وجل. Kita cukupkan untuk masalah untuk pembicaraan tentang Nabi Daud karena kita akan membahas yang ayat yang lain yang berkaitan dengan pembahasan kita Nabi Sulaiman. Saat ini. Ya jiu al hadits an Nabi Daud al ab. نتحدث عن sekarang kita akan berbicara tentang tentang Nabi Daud alaihissalam. Allah azza wa jalla yaqul ya jibal awbi ma'ahu wat-tayr. Al anibi wasabbihi wa salli ma'ahu kama yusalli bi salati Daud. Allah subhanahu. Yep, Allah memerintahkan kepada gunung. Gunung. Kamu harus tunduk atau salat gitu ya. Seperti Nabi Daud. Nabi Daud. Subhanallah. Kami Daud. Tayr, na'am. Wa alanna lahu al-hadid. Gunung terus burung-burung. Wat-tayr birds. Na'am. Subhanallah, kullu yusabbih bi taswih sayyidina Daud. Semuanya bertasbih seperti tasbihnya Nabi Daud. Summa yaqul innahu awwab sawa' kana awwab Daud al-ab aw Sulaiman al-ibn kilahuma awwab. Oh, bukan cuma Sulaiman. Betul, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dua-duanya awwab. Hamba Allah yang taat. Iz 'urida 'alayhi bil 'ashiyyi as-safinatu al-jiyad, ay ataw bil jiyad bi hadhihi al-faras بهذه الحصنة أتوا بها إليه وهذا الوقت كان وقت ذكر لله عز وجل من سيدنا سليمان. Jadi ketika sore hari didatangkan kepada Nabi Sulaiman kuda yang sangat bagus, sangat cantik sekali, bagus sekali kudanya, cepat larinya. Tapi bahasa Arab nih, Lur. Subhanallah. Bahasa Quran nih as-safinatul jiyad. Jadi di saat sore yang biasa dipakai untuk zikir malah datang kepada Nabi Sulaiman kuda yang sangat bagus. Faqal inni ahbabtu حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قيل حتى توارت الشمس أي حتى غربت الشمس ظل هو مشغول بالجياد. Jadi saking senengnya ini Nabi Sulaiman kepada kuda yang bagus ini sampai hampir lupa terbenamnya matahari. Lalai. Hampir lalai di sini. فلما علم أنه انشغل بها عن ذكر الله. Ketika Nabi Sulaiman sadar bahwa dia sudah mulai lalai dengan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. قال ردوها علي ائتوا بها مره اخرى تعالي هذه الصافنات الجياد. Kembalikan coba bawa ke sini lagi kuda-kuda yang bagus itu. فطفق مسحا بالسوق والاعناق اي فبدا في ذبح هذه الجياد لانها شغلته عن ذكر الله. ما شاء الله. Waduh, subhanallah, luar biasa. Dipotong itu dipotong kuda. Kudanya sama Nabi Sulaiman. Karena udah melalaikan. فإن شغلت انا بثياب ثياب عن ذكر الله عز وجل أقول هذه الثياب لله وأتصدق بها. ما شاء الله. Jika aku kata beliau disibukkan dengan pakaianku ini untuk sedekah kepada Allah, saya sedekahkan aja kepada Allah. هذا من يريد أن يفعل مثل ما فعل سيدنا سليمان. Ini bagi siapa yang ingin melakukan seperti yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Perusahaan melalaikan perusahaan yang sedekahin. Sedekahin. Masya Allah. Kamera. Kamera sedekahin. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. أنا. Ini di ayat 34 saja. 34, 34. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Summa ana. Dia bertobat kepada Allah. Summa ana aitaba ila Allah. Maka qala? Qala rabbi ighfirli. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman saat bertobat kepada Allah? Beliau menjawab, "Rabbi ighfirli." Laisa maghfira faqat, laisa su'al lil maghfira faqat, walakin wa hab li mulka la yanbaghi li. Ini dia poinnya pemirsa. Ini dia poinnya. Ini poin penting. Poinnya bukan cuma Nabi Sulaiman minta ampun, betul, tapi langsung dia tambahin doa, "Wa hab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di." Dan tolong ya Allah berikan juga aku kerajaan, kerajaan yang belum pernah ada. Ya, dan tidak akan pernah betul, ada betul. Ya, diberikan oleh Engkau ya Allah kepada siapapun nanti setelah saya. Karena beliau tahu waktu mustajab itu, Ustaz. Nah, innaka antal wahhab. Shadaqallahu azim, masih panjang ini penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.